yang membuatku begini, melepas pada asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bingung, kau buat aku gelisah, ingin rasakan kau jadi milikku. Ku akan setia menanti satu kata yang terucap dari isi hati sanubari.